upama ora ngerti ya rugi apa. Lah mboten enten nilaine to sakjane lek diangen-angen. Tapi sing cilik jenengan pun semacam enek napa nggih, antipati malah kadang-kadang keterjumus kula panjenengan melu-melu ngrasani sing gak ana manfaate. Dan toh nggih, dunjau artis Amerika, artis Eropa, artis Jakarta ngoten. Upama ngriku niku nungsang jempalik sampean ya rugi apa? Upama ngriku penak uripe sampean ya oleh apa? Gitu ya. Sebenarnya itu manfaatnya niku, tapi emosinya pun kadung bergolak panjenengan. Nah niku jenenge fitnah. Jadi fitnah niku ruwete emosi. Sing kadang-kadang jenengan melok mengucap jenenge maneh mancane bocah ayu ben terkenal lah kok tiba-tiba kelakuane ngono. Lha terus sampean muni ngono niku lho. Cara oleh opah-opah pira. Kok melok-melok ngeman ngoten niku. Nah niku padahal jenengan mikir sak monten niku pun butuh energi pinten lek niku nganggo setrum ngono. Cara mikire niku nganggo setrum wis pirang buah. Lah timbang tinggu mikir ngoten, tinggu ngangen-ngangen kekuasaan Allah, tinggu muhasabah nata awake dhewe lah dosaku ki sak pira, ngamalku sak pira, umurku sak mene taun, ngamalku kok mung sak mene. Lah tinggu mikir ngoten kan langkung manfaati to nggih. Nah tapi ngoten niku lek mboten dhewe, mboten ngoslah angel. Pagi angel. Nah, niku mulane obat mujarab. Khususnya kangge langkah awal pertama supados kula panjenengan saged bener-bener meligi, mengarahkan pandangan hati, mengarahkan konsentrasi ne rohani kula panjenengan terhadap peribadatan, penghambaan diri kumateng Allah, niku obat sing paling mujarab ya namung muslah. Ngeten. Niku mun pun niku mun napa istilah pun disepakati, artinya setiap orang dikei pendapat ngeten niki mesti nggih. Nggih, panjenengan nggih ngoten. Ngoten, mboten enten sing bantah. Cuma nggih panjenengan karena muslah niku melepas kepentingane nafsu, biasanya abot. Ya abot ya ngono pemalih. Biasa kurung wong kumpul wong diperhatekno terus kon delik terus ora enak sing reken ngoten nggih. Ya abot. Mula lek niki pun enten niat, enten keyakinan, enten ketetapan hati. Wes aku tak muslah. Napa malih pun berdasarkan petunjuk lan bimbingan seorang guru mursyid. Wes aku tak muslah, enek sing isine tak kholwat, aku tak nyepi. Enten malih istilah malih aku tak budal suluk. Nah, tiyang sing pun budal suluk, pun kholwat, pun nyepi berdasarkan bimbingan seorang guru mursyid, di dalam uzlah itu ada semacam keharusan-keharusan yang harus dipenuhi. Ngoten. Ora kok anggap dhewe karo wong bar. Mboten nenten-nenten semacam syarat rukun sing kudu dipenuhi di antarané yang sing pun niat muzlah tenan. Wajibun alal mu'tazili. Menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beruzlah. Yeniku an yakuffa lisanahu 'anil su'al an akhbarin nas. Dia harus berusaha ngempet lesane aja sampai takon tentang berita-berita yang terjadi di tengah masyarakat. Mboten mulane nek jenengan gadah keluarga sing pun mondok tarekah umpamane suluk seorang kiai mursyid, seorang mursyid tarekah pun kholwat napa-napa istilahe, kathah niku istilah uzlah niku. Lah pun ngoten niku mboten usah jenengan tiliki. Lah sing kathah niku sok salah kaprah. Ibuke bapake kholwat guru tengene guru tarekah diutus muzlah diutus suluk mana 10 dina napa 20 dina napa 40 dina dateng riku oleh seminggu dikirim bisa dikirim lah ngertane piye makmu piye adikmu piye lah sawahe sing kono wis mbok apane lha niku mek jenenge muzlah gak sida muzlah niku gitu ya gak sida muzlah male mek tenggone pondok tarekah niku terus wiridan mungkin diutus gurune kan tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah kan wah sawahku ora enek sing garap wah lha iku mae ning omah dhewean nek ditagih utang piye iku kan lha aku gek lunga ning kene wah mboten sida lerem malih niku mengke madul-madul malih Mulane lek upami enten sing niliki nggih kudu diimpet aja sampai takon tentang kabar omah piye ngoten mboten usah. Wa ma hum mashghuluna fihi wa munhamikuna fihi wa munkabbuna alaihi. Berusaha jangan sampai bertanya tentang apa yang sekarang menjadi kesibukan orang, apa yang sekarang sedang jadi tren, usume lagi apa gitu. Dik tak tinggal iki kok jagunge wis sakmono, saiki wis akeh wong matun. Lah sawet dhewe wis diwatun ta wong ngono mrene ngoten. Ora usah takok sing bangsa ngoten-ngoten iku. Wa yasuna sam'ahu anil isgha ila araji fil buldan. Wa ma istamalat alaihi minal ahwal allati dzakarna. Lan berusaha upama sampai mboten takok. Upama mboten takok, upama nek wong jagongan. Sing jagongan iku tentang berita-berita sing beredar di masyarakat. Nek iso ora sadhe rungokne, ngalih mawon. Ngoten. Aja sampai krungu berita anu saiki ning Maluku lagi rame, oh saiki ning Atambua lagi rame. Iki dikonane ning Semarang ya. Tabrakan kereta api anu, ala berita-berita sing ngoten-ngoten niku mboten usah dirungokne. Mboten usah dirungokne apa? Iki niku aku bali, jane lek dipikir mboten enten manfaate kok. Upama jenengan krungu kabar nggih. Napa undake upama gak krungu ya apa rugine? Niku. Termasuk maling sing kudu diusahane dening Mu'tazil yang sing ngusulah niku wal yahrus ala alla yarsahu fi khalwatihi wa uzlatihi min sya'nihi at-tatalluq lidzalika wal bahthi anhu. Wal yajtanib shohbata man la yatawarrau fi mantiqihi wa la yadbatu lisanahu 'anil istirsal fi daqa'iqil ghibah wal waqi'ah wa ta'rid bi ta'ni 'alan nas wal qadhi fihim fa inna dhalika mimma yukaddiru sifa al qalbi wa yu'addi ila irtikabi masakhitir rabbi. Yang sing uslah niku kedah berusaha keras jangan sampai di dalam khalwatnya, di dalam uzlahnya, di dalam suluknya niku membicarakan, membahas, ngomentari, meneliti, nek perlu golek-golek informasi dan sing napa nggih sing berkaitan kalih persoalan-persoalan di luar uzlahnya. Upama kepeksa piambake kudu jagongan ngomong karo kanca tenggene pesurukan niku. Upane terpaksa piambake jagongan tenggene kholwat jenenge murid kathah nggih. Sosok niku omong-omongan upama kepeksa ngomong niku lek iso sing diomongne sing berhubungan karo soal perjalanan rohani. Ngomong sing berkaitan kalih zikir, ibadah, ngomong soal akhlak-akhlak mazmuma, akhlak mahmuda, akhlak yang sae niku saged mendorong untuk lebih coba membangkitkan tafakur terhadap ibadahipun. Upama kepeksa ngomong kalih tiyang kudu berusaha jangan sampai dalam berbicara itu bergandengan berteman dengan orang yang tidak bisa menjaga pembicaraan, yang tidak bisa mengendalikan omongan. Apa meneh suluk budal kholwat dibimbing seorang mursyid toreko yang mbake teng ngriku mestine tugase niku auratan wiridan macam-macam dan mengendap nggih. Lah kok malah oleh kanca, kanca niku anti Orde Baru pamane. Wah, wis berjamaah zuhur wiridan dulu terus jagongan teng emper pondok pamane ngoten. Wis ngrewasani pejabat kono, pejabat kono. Duwaki dakil gak ngono ngelokno kiai kono apa? Ya yo ngono kelakuane anu-anu ana piye anu-anu lampun. Lah terus apa gunane ngusulae niku? Kaya sampe terjadi ngoten niku. Sampe nyacat meduwong akeh. Nek sampe wong uzlah tengene arena peruzlahan niku wae kok sampe enten sing napa tiyang sing tidak bisa mengendalikan pembicaraan. Maka hal seperti itu akan membuat kalbunya tidak semakin jernih tapi semakin ruwet. Lebih dari itu malah

Ya senajan sampe mek tukang ngrungokne tok, ora sampe melok nimpali, ora sampe melok napa nyaut omongan. Ngrungokne tok. Niku ya ora sampe kecipratan genine. Tapi buleke. Bluke niku wis mleki. Ya kula mboten plekien, ora plekien klambimu melu sangit. Niku minimal. Termasuk maling. Upama ora sampe katut elek niku. Saman mungkin lihat dino yang ngerasani genten. Lah, konco suflok, mana dia purat. Lah, jadi tu tenjuru batin kan pun medengkel, betul enak balik. Mula saking menikah, niku salah satu bapa ni hikmah pun uzlah, kepentingan pun uzlah. Wonten setunggalipun hadis dipun riwayataken malih nyeri napa nyeritakaken dawuhipun Allah Taala dumateng Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud niku nate dipun dawuhi Allah ngeten dipun paring wahyu, ya Daud mali aroka muntabidan wahdaniyan faqala ilahi qallaitul khalqa min ajlik faqala ya Daud kun yakdhanan wartadda li nafsika ahdanan wa kullu khidnin la yuafikuka ala mabarrati fala tashabhu fa innahu laka aduun wa yuqassi qalbaka wa yubaiduka minni. Ya Dawud, he Dawud, mali aroka muntabi dan wahdaniya. Kena apa? Awakmu itu kok dhewe ae kena apa? Nabi Dawud jawab, Gusti, kula lepas misah ninggalaken makhluk dhewe niki kranten panjenengan. Lajeng Allah dawuh wahai Dawud, sing ati-ati ya, yakun yakdhonan wartadda li nafsika ahdanan. Awakmu sing hati-hati, sing cerdas, sing terus waspada. Jaga nafsumu, tarik nafsumu. Jangan sampai kamu punya teman di dalam peruzlahanmu itu. Mergo wa kullu khidmin la yuafiku ka alama berarti pala tashab. Ndin dikonco ning jero peruzlahan. Konco ning jerone lakon suluk marang Allah. Seora cocok karo kaapian sing tumuju marang ingsun kuwi aja pisan-pisan mbok kancani. Mergo sejatine kuwi dudu kanca, tapi iki ku musuh dalam selimut. Kanca sing model ngono kuwi ora nambakno atimu waras ning malah atimu dadi atos, akhire atimu adoh saka ingsun. Niku dawuhipun Allah dumateng Nabi Daud alaihi salam. Wabila uzlati lan kelawan uzlah aidon halih malih ya cetami'u hamuhu. Jadi hikmahe wong uzlah niku saged mengkonsentrasikan pemikirannya, bisa terpusat konsentrasinya. Wa yaqwa fi dzatillahi azmuhu, cita-cita kemauannya menjadi lebih kuat untuk menuju kepada zat Allah. Itu hikmah nuzlah. Tapi dolek wong niku terus bergaul kalih wong kitik-kitik atine nglerena eling Allah, moro wis dipameri nek TV. Mergo pancen jenenge wong akeh niku duwe karep dhewe-dhewe. Fa innaha tufarriqul hamma. Orang berkumpul dengan orang banyak itu bisa memecah konsentrasi, waktu diuful azma dan bisa melemahkan kehendak. Cara lek ana kancane kira patek sregep, bisa lek kancane apa lek gak ana kancane niku iso gethu, lek ana kancane malah tolah-toleh. Wonten dawuh

tulung ape-ape tenan ya ora enek matur nuwune. Saman bila-bilani tenan ya kecentok elek sithik ngono ae sampean wis dipaidun tek ngamek kurang golek. Ujine wong akeh. Wis ta ora usah sampean. Petong nyambut gawe tegese. Muamalah ora perlu. Nek tujuanmu arep ning gone al-haq. Kultu. Lah terus pundi? Wong kula niki nggih dadi ketua RT. Kok mboten teng tengah-tengah makhluk terus wong ana baina azurihim. Kula niku berada di tengah masyarakat dan saya harus bergaul dengan mereka. Lah kok mboten saged bergaul terus? Wis pundi mangke? Ya wis, nek kepeksa. Kowe kudu bergaul wong pancen kowe ya dadi pegawe. Ya kudu ning kantor petok uang wong akeh kudu ngladeni wong akeh bareng pas kowe dadi pegawe kantor pos ya kudu ketono surate wong akeh yes gak apa-apa lah tapi ya falatas kun ilaihim kamu jangan berharap untuk mendapatkan ketenangan di tengah mereka berkenapa apa inna sukuna ilaihim halkatun orang itu kalau sukun, merasa tenang di tengah masyarakat, di tengah orang banyak. Sebenarnya orang banyak itu enggak pernah memberikan ketenangan, sehingga akeh pergaulan itu malah merusak. Nah, yes, pokoknya usume wong piye-piye ora usah melok-melok. Wong-wong yes, ora nyambut gawe. Tapi ora usah ngerasa anteng atimu, artinya jangan terlalu tenang-tenang enggak punya kecurigaan blas pada orang. Orang itu kebanyakan akan merusak. Tak jawab. Nah, nek niki saya kira-kira saged. Hadza la'allahu. Menawi mawon lek sekedar butuh ubyak-ubyuk mek wong-wong ngoten nggih, saged. Sing penting sik oleh nyambut damel. Kala lah kok wali badal niku dawuh terus nggih. Ya ta. Atang zuru ilal laibin wa tasma'u kalamal jahilin wa tu'amilul batalin wa taskunu ilal halikin tapi wa turidu anta jita halawata ta'ah wa qalbuka ma'a ghairillahi azza wa jalla hayhata hadza la yakunu abada. Ngoten. Eh, di sana. Ngoten jawab e Pak Ibadal ini. Sampeyan niku ya apa sih? Sampeyan kon ora delok makhluk panggah delok. Padahal sing sampean delok iku wong dolanan. Sampeyan delok to lakune wong-wong iki lak dolanan. Dolanan pacul, dolanan gledhekan. Dolanan mobil, dolanan timbangan. Niku dolanan kabeh. Ya ngoten sampean pandeng terus sampean tiru. Mosok sampean nek katut dolanan. Watas mau kalah maljahilin, sampai panggah ngerungokno omongane wong budu-budu. Umume wong wong awam, awam maknane ya wong budu. Mereka berbicara itu tidak pakai wawaton. Bicara rezeki jare lek. Kaya kaya mut gayo ora mangan lho. Lek omongane wong mboten ngangge watonan. Wong rezeki niku pantunge Gusti Allah. Monggo wong umum lek ngarani ngoten niku. Wis sampean rungar-rungone sising. Sampean katut ning gone ulekane salah kaprah. Wa tu'amilul batali. Sampean bergaul muamalah petung nyambut gawe karo wong sing nganggur-nganggur niku. Iki sampean dikok-kok mawon. Wong karepe wong niku kudu nganggur tapi njaluk fasilitas. Wong niku ngoten niku njaluke penak tapi ndek dhewe kon korban moh. Kan ge rugi sampean. Kate watas kuno ilal halikin. Saman merasa anteng, tenang-tenang saja, enggak pernah curiga ketika saman berada di tengah-tengah orang yang rusak. Lah wong saman model isik kaya ngono. Lah kok kepengin roh rasane taat ning Gusti Allah. Saman pengin roh rasane manis sing ibadah, tapi hati sampean sik kemantil karo liyane Gusti Allah. Aduh, Cak. Gak mungkin. Selamanya tidak akan pernah sama rasakan selama sama belum mau megat no hati ini dari seluruhnya itu. Oh, intine wong uzlah niku bisa menghindarkan napa? Wong uzlah itu bisa memusatkan konsentrasi sehingga hati ini tidak diceneng-ceneng karo obyake umume wong akeh. Termasuk hikmahipun uzlah malih. Wa bil uzlati aidon yang kafu basaruhu anin nadur ila zinatid dunya wa zahratiha. Wa yansarifu khatiru anil istihsan ila ma dhammahullahu ta'ala min zukru fiha. Fatamtani abidhalika nafsu minat tatallu'i ilaiha wal istishraf laha. Wa munafasati ahliha fiha. Hikmah yang uzlah malih. Nalika wong niku dhewe jek mboten patek kakek bergaul karo wong, maka secara otomatis dia tidak pernah melihat keindahan dunia ini. Dia tidak mudah teriming-iming. Apa teriming-iming? Dipaksa melihat kepada keindahan-keindahan duniawi sing sakjane gelis rusak. Nabi ye, ndelok TV, bintang filmnya ayu, perhiasannya indah, surono-rono tinggu, pemana ndelok film India, ndelok kayak tak. Lewaya ngoten niku. Lek nguzlah kan, mboten nonton TV. Jadi nguzlah, bawa TV orang nguzlah. Dengan uzlah itu maka mata ini tidak mudah melihat perhiasan dunia, tidak gampang kepilot oleh keindahannya. Dengan begitu akhirnya hati kerentek ini tidak mudah menganggap baik, bisa berpaling atau menghindar dari penilaian baik terhadap apa yang dicela, yang dianggap cela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zukhruf, keindahan dunia itu dibanding dengan apa yang dijanjikan Allah, rambut ampute. Enak emangan ning rumah makane pol-pol-pol nggih, nuwun sewu niki, ngising. Zukhruf niki pol-pol-pol nggih namung ngoten niku. Klambi apik dadi manten, dene pol-polane arep dicoplok. Kebanggaan dadi pejabat. Alah pol-polane ya pensiun. Apa ora pensiun ya mati. Lho. Lah wong niku mboten menganggap baik kepada dunia ini, maka hatinya enggak mudah. Nafsunya tidak gampang kepilot, kemantil kepada dunia. Jadi kalau dengan uzlah maka nafsu itu bisa terhindar dari tatolok. Tatolok itu bahasa penake apa? Cengungak-cengungu. Dulu idunya sering-sering melihat, mengamati dunia dan sering menyaksikan bagaimana ahli-ahli dunia itu berlomba-lomba. Nguzlah, go TV, dulu penampilan mode dari Paris. Wah, tata buka makanan yang enak. Ya, akhirnya hati ini. Tak sidoi lagi Gusti Allah malah katut gemerengseng. Kepengen koyok sing didelok niku. Nah. Mulane secara garis besar wala yambagi li ahadin an yastakhira wa hada fa innahu yu'ati la amradin azimatin fil qalbi. Soal ini jangan dianggap sepele, pengaruh-pengaruh dunia seperti itu, karena itu akan menumbuhkan penyakit hati, terutama hubud dunia. Nah, sebaliknya wa manita zalannas salima bi idznillahi ta'ala minha. Barang siapa mau menyelenggarakan uzlah, maka insya Allah orang itu akan terhindar dari itu semua. Qalal Imam Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu, fa arbabul mujahadat idza aradu sauna qulubi manil khawatir radhiyallahu anhu yang duru ilal mustahsanat. Qala wa hadza aslun kabirun lahum fil mujahadat fi ahwalir riyadhah. Ringkese, orang yang memang bersungguh-sungguh ingin memasuki arena ketuhanan, dan orang-orang yang ingin